Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'du. Fayaqulu asy-syarihu hafizahullahu ta'ala الشيخ ربيع بن هادي المدخلي حفظه الله تعالى mengatakan هذه رحمة أرحم الراحمين. Ini merupakan rahmah yang paling maha penyayang. كل هذه الشفاعات ترجع ila rahmatihi subhanahu wa ta'ala. Ar-Rahmani Ar-Rahimi. Seluruh syafaat-syafaat ini kembalinya kepada rahmah Allah subhanahu wa ta'ala, yang maha pengasih lagi maha penyayang. لكن الكفار الذين كذبوه وكذبوا رسله وماتوا على كفرهم فهؤلاء لا تشملهم رحمة الله تبارك وتعالى. Akan tetapi orang-orang kafir yang mendustakan Allah, mendustakan para rasulnya, dan meninggal di atas kekafiran mereka, mereka ini rahmah Allah Ta'ala tidak mencakup mereka. Allah Azza wa Jalla berfirman, wa rahmati wasi'at kulla syai' fa sa'aktubuha lilladzina yattaquna wa yu'tunaz zakata walladzina hum bi ayatina yu'minun. Dan rahmahku mencakup segala sesuatu, maka aku akan menetapkan rahmah tersebut bagi orang-orang yang bertakwa, menunaikan zakat, dan orang-orang yang mengimani ayat-ayat kami. Fahaulail kuffaru mahrumuna minha. Maka orang-orang kafir ini terhalang dari rahmah Allah Ta'ala. Li'annahum bikufrihim wa takdzibihim lillahi wa rusulihi wa kutubihi la yastahiqqunaha. Karena sesungguhnya mereka, orang-orang kafir tersebut, disebabkan karena kekafiran mereka, pendustaan mereka kepada Allah, Rasulnya, dan kitab-kitabnya, mereka tidak berhak mendapatkan rahmah Allah Ta'ala. Fanas'alullaha tabaraka wa ta'ala an yataghammadana birahmatihi. Maka kita memohon kepada Allah tabaraka wa ta'ala agar menyelubungi kita dengan rahmahnya. Wa an yaj'alana min ahli syafa'ati nabiyyihi alaihi salatu wassalamu. Dan agar Allah Ta'ala menjadikan kita termasuk di antara orang-orang yang mendapatkan syafaat Nabi kita alaihi salatu wassalam. Wa kulluna muhtajuna ila syafa'atihi alaihi salatu wassalamu. Dan kita semua membutuhkan syafaat Rasul alaihi salatu wassalam. Wa ashadduhum hajatan al-usatu. Dan yang paling membutuhkan syafaat Rasul alaihi salatu wassalam adalah para pelaku kemaksiatan, ahlul kabairi, yashfa'u fihim alaihi salatu wassalamu kama warada fil hadithi. Para pelaku dosa besar dari kalangan ahlu tauhid, Rasul alaihi salatu wassalam akan memberikan syafaat kepada mereka sebagaimana datang di dalam hadis, syafa'ati li ahlil kabairi min ummati, syafaatku untuk para pelaku dosa besar dari kalangan umatku. Ya'ni asy-syafa'atul ahammu hiya hadhihi, yaitu syafaat yang paling penting adalah syafaat ini, yaitu syafaat bagi para pelaku dosa besar. Wa illa fahunaka syafa'atun syamilatun lahum wa li ghairihim. Dan bagaimanapun juga di sana ada syafaat-syafaat yang mencakup mereka para pelaku dosa besar dari kalangan ahlu tauhid, dan mencakup pula selain mereka. Syafa'atul malaikati wan nabiyina wal mu'minina fi man dakhalan nara minal mudhnibinal muwahhidina. Syafa'at para malaikat, para nabi, dan orang-orang yang beriman kepada orang yang masuk ke dalam neraka dari kalangan para pelaku kemaksiatan dari kalangan ahlut tauhid. Rawal Bukhari wa Muslimun fi sahihaihima haditha Abi Sa'idin al-Khudri at-Tawila fi ru'yatillahi azza wa jalla yawmal qiyamati. Al-Bukhari dan Muslim meriwayatkan di dalam sahih keduanya hadis Abi Sa'id Al-Khudri yang panjang tentang melihat Allah Azza wa Jalla di hari kiamat nanti. Wa fihi adhanul muadzini an tadba'a kullu ummatin ma kanat ta'budu minal asnami wal ansabi. dan di dalam hadis tersebut disebutkan seruan penyeru bahwa setiap umat mengikuti sesembahan yang mereka ibadahi berupa patung-patung dan nisan-nisan, fayatasaqatuna finnari, lalu mereka pun berjatuhan ke dalam neraka. Wa fihi qaulul yahudi, kunna na'budu Uzair ibn Allah. Dan di dalam hadis tersebut juga disebutkan ucapan orang-orang Yahudi, dahulu kami mengibadahi Uzair putra Allah. Fayuqalu kadzabtum, maka dikatakan kalian berdusta. Mattakhadallahu min sahibatin wala waladin, tidaklah Allah Azza wa Jalla mengambil seorang istri maupun anak. Fayuhsyaruna ilan nari, maka mereka pun dikumpulkan ke neraka. Wa yaqulun nasara, kunna na'budu Isa bin Allah. Dan orang-orang Nasara mengatakan, dahulu kami mengibadahi Isa putra Allah. Fayuqalu lahum kadzabtum, lalu dikatakan kepada mereka kalian berdusta. Mattakhadallahu min sahibatin wala waladin, Allah Azza wa Jalla tidak mengambil seorang istri maupun anak. Thumma yuhsyaruna finnari, kemudian mereka dikumpulkan ke neraka. Wa baqiyatu hadzal hadithi, dan sisa hadis ini, summa yu'ta bil jisri, kemudian didatangkanlah sebuah jembatan. Fayuja'alu baina dhahrai jahannama, lalu jembatan tersebut diletakkan di antara dua punggung neraka jahannam. Dan jembatan inilah yang dikenal dengan sirat. Qulna ya Rasulullah, wa mal jisru, kami pun berkata, wahai Rasulullah, seperti apa jembatan tersebut? Qala, maka Rasul alaihi salatu wassalam bersabda, madhadatun mazillatun, licin. Madhadatun mazillatun semakna, bermakna tempat yang tergelincir padanya kaki-kaki, yaitu bermakna licin. Alaihi khototifu wa kalalibu, di atasnya terdapat khototif, dan kalalib semakna, bermakna besi yang bengkok ujungnya. Wahasakatun mufaltahatun, dan di atasnya juga terdapat hasakah. Hasakah yaitu sebuah tanaman yang buahnya keras. Mufaltahatun, yang lebar. Laha syaukatun uqaifa'u, ia memiliki duri yang bengkok. Takunu binajdin yuqalu lahas sa'danu, seperti tanaman yang ada di Najd yang disebut dengan as-sa'dan. Al-mu'minu 'alaiha kat-tarfi wa kal-barqi wa kar-rihi wa ka-ajawidil khayli war-rikabi. Orang yang beriman menyeberangi jembatan tersebut ada yang seperti kedipan mata, sangat cepat. Wakal barqi, ada pula yang seperti kilat. Wakal rihi, ada pula yang seperti angin. Waka ajawidil khayli, ada pula yang seperti kuda yang mahir. Warrikabi, dan ada pula yang seperti unta tunggangan dari sisi kecepatannya. Fanajin musallamun wanajin makhdusun wa makhdusun fi nari jahannama. Maka di antara mereka ada yang selamat dalam melewati jembatan tersebut. Ada pula yang selamat namun tercabik. Tercabik oleh kait-kait yang ada di atas sirat tadi. Dan ada pula yang terhempas di dalam neraka jahannam, na'udzubillah. Maka inilah tiga macam golongan manusia dalam melewati sirat. Ada yang selamat, ada yang selamat akan tetapi sempat tercabik kait-kait besi yang bengkok yang ada di atas sirat. Yang ketiga terhempas, terjatuh ke dalam neraka jahannam, na'udzubillah. Hatta yamurru akhiruhum yushabu sahban, sampai-sampai yang paling akhir di antara mereka melewati sirat dengan diseret. Fama antum bi ashadda li munashadatan fil haqqi qad tabayyana lakum minal mu'minina yawma idhin lil jabbari. Maka tidaklah kalian lebih meminta hak yang nampak oleh kalian daripada kaum mukminin tatkala itu kepada yang maha perkasa. Ana ulangi, tidaklah kalian lebih meminta hak kalian kepadaku yang nampak oleh kalian daripada orang-orang yang beriman tatkala itu kepada yang maha perkasa, yaitu Allah Ta'ala. Maknanya, sebagaimana para sahabah radhiyallahu ta'ala anhum tatkala terjadi perbedaan pendapat di kalangan mereka, mereka meminta hak mereka kepada Rasul alaihi salatu wassalam, maka demikian pula orang-orang yang beriman di hari kiamat nanti, mereka pun akan meminta kepada Allah Azza wa Jalla agar saudara-saudara mereka yang berada di dalam neraka diselamatkan darinya. Wa idza ra'au annahum qad najau fi ikhwanihim, dan apabila mereka mengetahui bahwa mereka telah selamat, mereka pun menginginkan keselamatan saudara-saudara mereka. Yaquluna rabbana ikhwanuna kanu yusalluna ma'ana wa yasumuna ma'ana wa ya'maluna ma'ana. Mereka mengatakan, yaitu kaum mukminin di hari kiamat, wahai Rabb kami, mereka adalah saudara-saudara kami, dahulu mereka salat bersama kami, berpuasa bersama kami, dan beramal bersama kami. Yang mereka maksud saudara-saudara mereka yang tatkala itu berada di dalam neraka. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Insyaallah kita sempurnakan pembacaan hadis ini dalam pertemuan yang setelahnya. Tafaddalu wa barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan.